Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Jadi anak-anak diperhatikan, setelah sholat maghrib nang zikir, kalau sudah selesai zikir nang sholat sunnah, kalau sudah selesai sholat sunnah nang hadir di majelis, jangan lagi ngumpul di asrama. Jadi apalagi waktunya Ustaz Abu Mas'ud, pasti anak-anak itu pasti telat. Kamu ngapain dulu? Ngapain kamu di asrama? Sudah sholat sunnah. Besok lagi cepat, jangan waktunya ta'lim baru datang. Di sini, duduk di sini, depan sini. Jadi perhatikan, kalau Ustaz Abu Mas'ud sudah duduk lama baru pada datang semua, itu enggak benar. Itu enggak adab. Jadi setelah sholat dan zikir, kalau gurunya sudah berdiri sholat sunnah itu jelasnya terlambat kalian. Seharusnya sebelum gurunya sholat sunnah itu kalian sudah sholat sunnah duluan. Biar ketika gurunya sholat sunnah selesai sholat sunnah, kalian sudah duduk. Lah sholat sunnahnya aja duluan gurunya. Masa sudah besar-besar diingatkan tiap hari. Jadi diperhatikan sendiri. Kalau gurunya sudah sholat sunnah, kalian belum sholat sunnah, itu sudah pasti telat, sudah pasti selesai gurunya, selesai duluan gurunya, dan kalian sudah pasti telat. Dari mana aja tadi ini? Wahyu, dari mana tadi Wahyu? Kenapa enggak dari tadi hadirnya? Hah? Makanya diperhatikan, waktunya taklim masih gerubat-gerubut di asrama. Ada apa toh di asrama itu? Kalian senang sekali di asrama. Waktunya ba'da asar itu juga, waktunya murojaah itu juga. Cepat sekali, baru duduk sebentar sudah ke asrama. Emangnya ngapain di asrama? Duduk dulu di masjid. Murojaah yang lama, hafalan dulu yang lama dipersiapkan biar besok itu enggak kesulitan dalam menghafal. Oh, belum hafal baru duduk sebentar sudah pulang ke asrama. Dan waktu asar itu berbeda-beda. Jadi diperkirakan sendiri sekitar 1 jam atau 45 menit dari setelah sholat. Jangan kalau waktunya asar aja selesai sholat asar setengah 4 sudah selesai, nanti baru jam 4 kurang seperempat sudah ke asrama. Gimana? Jadi jangan ikut jam. Saya paling gak suka seperti itu. Baru duduk sebentar sudah pulang ke asrama, besok setor gak bisa. Gimana mau bisa setor gak dipersiapkan? Oh gak matang dalam persiapannya. Oh, gak mau proses kok minta hasil. Didengar matanya? Dibilangin berkali-kali kok. Jadi kalau sholatnya asar itu telat, waktu asarnya itu mundur sampai setengah 4, usahakan jam 4 lebih baru pulang. Masa disamakan dengan ketika sholat asarnya itu setengah 3, jam 4 sudah balik? Itu gak benar, saya paling gak suka. Lah masa saya harus teriak-teriak terus tiap hari manggili satu persatu? Demikian juga duduknya, kalau hafalan itu jangan di sana, gak kelihatan. Duduk di depan sini loh. luas. Kalau saya harus manggilin satu persatu ya capek. Oh, segini luasnya, orang segini banyaknya. Jadi diperhatikan sendiri, diurus sendiri tubuhnya itu. Jangan dibawa setan. Tubuhnya tubuhmu kok yang bawa kok setan. Itu gak pantas. Subuh juga gitu. Cepat sekali hilang. Saya lengah sedikit langsung hilang. Saya lengah sedikit hilang. Lah kok saya kok dijadikan sebagai bahan kecohan. Setiap saya lengah sedikit gak lihat sedikit hilang. Siapa yang biasanya suka hilang? Tak ikat besok kalau masih sering menghilang seperti itu. Dibilangin ba'da asar itu yang lama duduknya. Emang kalian buru-buru mau ngapain toh? Mau main bola juga masih malam. Baru main bola. Mau ngapain emangnya di asrama ada apa? Itu sebagai perhatian. Diingat, ketika ba'da asar ngajinya harus lama, karena itu proses, itu paling penting. Kalau kalian ba'da asar gagal, ba'da subuh pasti gagal, jam 8 juga gagal. Karena prosesnya itu ba'da asar itu. Dengar. Dengar kali. Dengar Sab. Siapa lagi? Dengar Tal. Dengar telingamu. Ini didengar orang se-Indonesia loh ini. Besok lagi tak ingatkan, gak bisa tak. Hukum loh. Siapa lagi yang suka ngilang? Jadi diperhatikan sendiri. Jangan merepotkan orang. Taib qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala, inna man yadlubhu al-mautu ala ghirratin minhu jadirun bil wajal. Bait ini sudah kita ambil kemarin pada pertemuan yang terdahulu. Apa yang dikandung oleh bait ini? Sebutkan. Apa Andre? Nasihat tentang apa ini? Nasihat tentang agar seseorang merasa takut terhadap datangnya kematian. Apabila saja kematian itu datang dan dia belum mempersiapkan bekal. Ayo diartikan, siapa yang artikan ini? Artikan, Pak. Diartikan, Pak, ini. Siapa yang artikan, Pak, ini? Artikan, Hamdan. Diartikan bait ini. Enggak bisa. Lah kemarin kok enggak kamu tulis? Ayo siapa yang ngertikan? Artikan Dana. Sesungguhnya seseorang yang diintai oleh kematian, apa artinya ala ghirrah? Ketika lengah, maka sepantasnya bagi dia untuk merasa cemas atau merasa takut. Apa artinya wajal? Apa Rizwan? Apa Jai? Wajal itu apa artinya? Dan bapak-bapak itu bantu mengingatkan kalau anak, kalau lihat anak-anak asrama setelah sholat maghrib itu nggak ada segala sholat itu nang dibantu diingatkan. Jangan gurunya terus. Jadi saling ta'awun, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu. Ada anak-anak rame juga bantu mengingatkan, bantu mengkondusikan biar hidup dakwah ini. Kalau enggak gitu enggak hidup. Kalau enggak ada ta'awun, dakwah ini enggak hidup. Eh, siapa yang baca ini ucapannya Syekh Yahya? Ahmad bisa baca, Man? Siapa yang baca ini? Baca Dul. Mau itu tuan. Wada Karol. Apa irabnya ar-rajihu? Khabar dari? Abarabnya ar-rajihu Dana. Nah. Abarabnya ar-rajihu. Siapa lagi? Malik. Apa sahab? Arkom apa kom? Apa Mujahid? Ar-rajihu. Apa irabnya ar-rajihu? Apa? Mubtada muakhar dari mana? Al-Hajjaj apa irobnya? Mubtada. Apa dua irobnya? Badal. Apa jang? Mubtada. Dari mana? Al-Hajjaj apa irobnya? Mubtada. Terus mana khabarnya rajihu? Annahu muslim. Kemudian mana khabarnya Hajjaj? Jumlah mana? Jumlah mubtada khabar ahsan tabarakallahu fik. Al-Hajjaj itu mubtada, kemudian ar-rajihu itu mubtada baru. Jumlah baru ar-rajihu min aqwalil ulama'i annahu muslimun. Annahu itu khabar dari ar-rajihu. Kemudian ar-rajihu mubtada dan khabar sebagai khabar dari al-Hajjaj, khabar berbentuk jumlah. Gitu. Ayo lanjut baca. Tayyib ahsan ta. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullahu taala, kullu nafsin matlubatun. Kemarin ada ralat yang sudah saya sampaikan, tapi karena berhubung tidak direkam, rekamannya rusak. Kemarin luput satu pelajaran, maka sekarang saya sebutkan lagi ada ralat. Ini bagi pendengar yang dari jauh, biasanya dari Sumatera. Kemarin tentang auha, yang benar adalah waha al-baitu tadahwaro wanharo. Ini kemarin sudah kita ralat, tapi kemarin enggak direkam. Maka ini sebagai susulan bagi para pendengar yang ada di jauh sana. Wahal baitu tadahwaro wanharo. Jadi wahal baitu, waha artinya adalah tadahwaro wanharo. Dulu keliru saya baca wahiyal baitu tadahwurun wainharun. Itu salah. Dan sebagaimana yang telah lalu, ini diingatkan oleh Al-Akhuna Abul Mundhir Amrul Rahim Jazahullahu Khaira. Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullahu ta'ala, kullu nafsin matlubatun fahuwa yatlubuha hadithan. Berkata Syekh Yahya hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait Al-Imam Ibn Al-Wardi, sesungguhnya seseorang yang diintai oleh kematian, ditunggu pada saat lengahnya, dia sepantasnya untuk merasa takut. Innaman yatlubuhul mautu ala ghirratin minhu jadirun bil wajal. Sesungguhnya seseorang yang dicari, diburu oleh kematian dan ditunggu lengah, jadirun bil wajal, selalu merasa sepantasnya untuk terus merasa takut. Ala ghirratin, maknanya bukan kok kematian itu menunggu kita lengah baru dia akan mendatangi kita, enggak. Tapi maksudnya lengah di sini, kematian itu enggak pernah menunggu. Ajal enggak pernah menunggu taubatnya seseorang. Ajal juga enggak pernah menunggu baiknya seseorang. Ajal juga enggak pernah menunggu apapun. Dia juga enggak pernah terlambat. Dia juga enggak pernah buru-buru. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Wardi ala ghirrah, seseorang itu lengah. Itu maknanya tadi, ajal tidak pernah menunggu seseorang siap. Ajal tidak pernah menunggu kamu siap. Kamu siap atau enggak siap, kalau sudah datang waktunya, berangkat. Itu makna ala ghirrah. Bukan berarti seseorang yang mempersiapkan bekalnya, kemudian setelah ia lengah baru kematian itu datang, bukan. Tapi maksudnya kematian itu datang di atas ghaflahnya manusia, bahwasannya kematian tidak pernah menunggu siapnya seseorang, tidak pernah menunggu taubatnya seseorang. Kapanpun datang saatnya, maka ia akan datang. Nah, perhatikan adab depan. Qala Syekh Yahya hafizahullah ta'ala, kullu nafsin matlubatun, setiap jiwa dia adalah diburu. Fahuwa yatlubuha hadithan. Fahuwa ini kembali ke mana? Kembali ke mana, Riz? Al-maut. Maka kematian itu memburunya dengan secara cepat. Fahuwa yatlubuha hadithan, memburu jiwa tersebut secara cepat. Disebut sebagai cepat karena tidak ada yang bisa luput dari buruannya kematian. Wa'illa kematian ya enggak cepat, ya enggak lambat, sesuai dengan ajal, sesuai dengan jadwal. Wa man lam yadzukul ana, dan barang siapa yang tidak merasakan, mencicipi kematian itu pada hari, pada sekarang, yadzukuhu ghadan, maka ia besok akan mencicipinya. Wa man lam yadzukhu ghadan, dan barang siapa yang apa? Tidak apa? Itu wa man lam yadzukhul ana yadzia. Majzum. Karena jawab dari man. Ahsan tabarakallahu fiik. Tadi sudah mau saya ingatkan. Yadzuku ghadan. Jadi itu majzum. Cuma Syekh Yahya karena ngomong bukan menulis. Wa man lam yadzukul ana yadzuku ghadan, barang siapa yang tidak mencicipi sekarang maka akan mencicipinya besok. Wa man lam yadzuku ghadan sayadzukuhu ba'da ghadin. Dan barang siapa yang tidak mencicipinya besok maka akan mencicipinya lusa, setelah besok. Kalau enggak setelah besok, ya setelah besoknya lagi. Pokoknya pasti akan datang. Wa ma ahsana tilkal qissata allati tudzkaru an al-Hasan al-Basri, dan alangkah bagusnya sebuah kisah yang disebutkan dari Hasan al-Basri. Siapa namanya? Siapa kunyahnya Hasan al-Basri? Abu Sa'id Hasan ibnu siapa? Hasan ibn Yasar Abu Sa'id al-Basri. Annahu talaba al-Hajjaj al-Jabbar, bahwasanya Hasan al-Basri pernah dipanggil oleh Hajjaj, Hajjaj ibn Yusuf, seorang penguasa, seorang pemimpin yang sangat zalim. Al-Hajjaj al-Jabbar, al-Jabbar maknanya adalah yang semena-mena, yang diktator. Walamma dakhala alaihi al-Hasan al-Basri, dan tatkala Hasan al-Basri datang masuk kepada Hajjaj, qala lahu ya Hajjaj, kam bainaka wa baina Adam? Wahai Hajjaj, berapa masa antara dirimu dan Adam? Sudah berapa lama? Qala lahu qurunun katsira, maka Hajjaj menjawab, banyak sekali, sudah lama sekali. Qala lahu ainahum, maka Hasan al-Basri mengatakan, di mana mereka sekarang? Para periode tadi, para manusia-manusia tadi semuanya, kemana mereka? Qala matu. Maka Hajjaj pun menjawab, ya mereka mati pasti. Summa atroko, atroko ay sakata. Atroko itu maknanya kemudian diam. Kemudian setelah itu Hasan al-Basri atau Hajjaj bin Yusuf diam. Wal Hasanu kharaj, kemudian Hasan al-Basri keluar. Jadi nasihatnya itu langsung skakmat. Kamu mau berbuat dolim di dunia ini, memangnya kamu sekuat apa? Apakah kamu lebih kuat dari orang-orang terdahulu? Mereka semua banyak. Kemana mereka semua? Setelah dijawab sama Hajjaj, ya mati. Ya wis, selesai. Hasan al-Basri langsung balik. Ini namanya menasihati dengan uslub menyisakan, biar dia bertanya-tanya sendiri. di tengah jalan kemudian diputus, disuruh mikir, diantar kepada sebuah pemikiran supaya Hajjaj berpikir bahwasanya semua orang pasti akan mati, tidak ada yang kekal. Setelah itu ditinggal sama Hasan al-Basri. Wal Hasanu kharaj atau mau'idhatan balighatan. Hasan al-Basri memberikan kepada Hajjaj mau'idhah yang sangat menyentuh. Haulai alladzina halaku ma anta fihim. Mereka semua yang sudah binasa, apa kedudukanmu di tengah-tengah mereka? Dan apa bobotmu? Seberapa besar engkau di tengah-tengah mereka dibanding mereka, gitu loh. Ma anta fihim, siapa kamu di tengah-tengah mereka? Apakah kamu lebih besar dari mereka? Dan nasihat seperti ini juga sudah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an ketika menasihati Qarun. Awalam yarau annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Perhatikan bio. Mana sana Kak Abim, sana cepat. Kak Abim. Panggil Pak Agung. Mana? Sama ibunya aja. Cepat. Jadi nasihat seperti ini sudah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwah. Tidak ada yang lebih. Apakah engkau lebih besar dari mereka yang sudah binasa? Kalau tidak, yang lebih kuat saja binasa, apalagi kamu? Gitu. Yang lebih kuat saja mereka binasa, apalagi kamu? Allah laisa ajizan anka, Allah Subhanahu wa taala tidak lemah terhadap dirimu. Wa ma anta bi'azza 'ala Allah min haula. Dan tidaklah engkau lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka. Tidaklah lebih kuat, bi'azza maknanya tidak lebih kuat. Tidak lebih perkasa. Tidak lebih gagah di depan Allah Subhanahu wa taala daripada mereka. Jika yang lebih gagah saja mereka binasa, lalu apa gunanya engkau menyombongkan diri? Min haula'i alladziina qad ahlakahumullahu min amsalik. Dari orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala binasakan, dari orang-orang yang seperti dirimu. Mau'idhatun bikhtisar. Kata Syekh ya, ini adalah mau'idhah, ini adalah wejangan ringkas. Cuma berapa kata? Hajjaj cuma bilang, Hasan al-Basri cuma bilang, berapa antara kamu dan Adam? Mereka semua kemana? Wis cuma itu toh. Dua kalimat saja. Dua kalimat saja sudah cukup untuk mengingatkan Hajjaj. Tapi ya gitu, Hajjaj enggak mengingat. Dia enggak berhenti. Wa hadha yadullu ala anna al-Hajjaj itta'adha. Ini sebagai bukti bahwasanya Hajjaj dia mau mengambil wejangan. Maksudnya dia bilang mati dan diam, dan Hajjaj diam. Berarti dia apa? Terketuk hatinya. Tapi enggak dilakukan, cuma terketuk saja. Wa dzakaral maut, dan dia pun mengingat kematian. Ba'dhum hatta ma yatadzakkarul maut. Sebagian orang sampai parah. Dia enggak ingat tentang kematian. Kalau cuma sekedar percaya, semua orang percaya mati, enggak ada manusia yang enggak percaya kematian. Tapi untuk terus mengingat, ini tidak semua orang ingat mati, apalagi di saat mode mencari dunianya sedang on. Mana ada orang mengingat kematian ketika sedang dirasuki oleh syaitan berupa dunia. Indahu ghaflatun hatta anit tadhakkur. Orang tersebut memiliki kelalaian sampai mengingat saja enggak. Wal Hajjaju ar-rajihu min aqwalil ulama annahu muslimun fajir. Adapun Hajjaj, maka yang rajih dari pendapatnya ulama, dia adalah seorang muslim walaupun dia adalah fajir. Hajjaj bukan kafir. Tidak sampai kafir walaupun membunuh banyak orang. Balagha minal fujuri itiyya, dia sudah mencapai dari perbuatan keji sudah sangat banyak sekali. Itiya ay kathiro. Itiya itu maknanya adalah kathiro au kabiro. Sebagaimana dalam ayat surat Maryam. Balagha minal fujuri itiya ay kathiro. Jadi itiya itu adalah uslub dari kata-kata ata ya'tu. Sudah melampaui wis pol-polan. Nah itu kalau bahasa Jawanya itu wis pol-polan. Balagha minal fujuri itiya. Sudah mencapai dari kekejian sangat banyak sekali. Zalimun balagha minal dzulmi ma yaqtulu fil yaumi kadza wa kadza minan nas. Hajjaj adalah seorang zalim. Yang sudah mencapai dari kedoliman sampai dia itu membunuh dalam sehari saja demikian dan demikian seberapa banyak manusia. Jadi sampai dihitung sehari membunuh berapa orang. Itu sudah cukup sebagai kedoliman yang sangat besar. Minal ulama wa ghairihim, bahkan membunuh para ulama. Dan selain para ulama dipukul rata habis sama Hajjaj bin Yusuf. Maka orang yang dolim itu mengingatkannya cuma pakai satu, pakai kematian. Kafabil mauti wa ido. Cukuplah kematian itu sebagai wejangan. Jadi kalau ada orang sombong, orang dolim, orang yang keji, orang yang semena-mena, nasihatnya adalah dengan kematian. Sekuat apapun, sehebat apapun kau di dunia ini, maka kematian tidak akan pernah luput darimu. Qala wal mautu ya'ti 'ala ghirratin minka, dan kematian itu datang di atas kelalaianmu, di atas kelengahanmu. Maknanya adalah ma yu'ti ka mau'idan. Kematian enggak pernah memberi janji kapan dia datang. Itu makna 'ala ghirrah, datang menunggu lemah, menunggu lengah, itu maknanya enggak ada janji. Datang secara tiba-tiba. Yaqulu mau'iduka yaumas sabt. Azuruka fis sabah. Enggak ada kematian itu kemudian dia bilang janjimu adalah pada hari Sabtu. Aku akan datang kepadamu di pagi hari. Aw waqta kadza wa kadza, atau hari demikian, hari sekian dan sekian. Enggak ada. Qala ta'ala wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan ia lakukan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana, di negeri mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi kematian itu datang secara tiba-tiba, tidak pernah membuat janji. Tidak pernah janjian. Wa inna ma hunaka alamatun indaka turafu biha. Hanya saja kematian itu memiliki tanda-tanda yang kau bisa dikenal dengannya atau ta'rifu biha. Tanda-tanda kematian itu maksudnya ya kalau sudah semakin berumur, sudah semakin tua, maka kematian semakin dekat, gitu aja. Adapun tanda-tanda katanya kematian itu dikenal selama 40 hari atau orang kalau bilang kukunya putih, apalagi kematian, tanda-tanda kematian apa, mitosnya orang. Ini semua enggak ada yang paten, enggak ada tanda yang akurat. Tandanya seseorang mau meninggal yang enggak ada. Ketahuannya biasanya kalau sudah meninggal itu baru ketahuan. Oh, kemarin kok ngomongnya aneh. Kemarin ngomongnya kok kayak ngelantur. Kemarin kok gini. Itu baru setelah kematian. Adapun sebelum kematian enggak ada tanda-tandanya. Fi qaulillahi ta'ala wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nashir. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, bukankah sudah kami beri umur dan juga sudah datang kepada kalian an-nadhir, seorang yang memberi peringatan, yaitu rasul. Karena ada ulama yang mentafsirkan an-nadhir di sini adalah uban. Kalau orang sudah beruban berarti sudah dekat dengan kematian. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, asyaibu, an-nadhir, maknanya adalah asyaibu, uban. Wa qala ba'duhum an-nadhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian ulama yang lain mengatakan an-nadhir di sini adalah Rasulullah. Walaisa huwa syaib, dan bukan berarti, bukan maknanya adalah uban. Wal akhir huwa sahih, dan yang terakhir yaitu bahwasanya nadhir adalah Rasul, inilah yang benar. Liqaulillahi ta'ala, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran sebagai pemberi peringatan. Maka nadhir di sini adalah Nabi, nadhir adalah Rasul, dan seluruh orang yang memperingatkan, maka seorang tidak punya udzur lagi. Adapun tafsir bahwasanya nadhir adalah uban, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kami beri umur dan kamu juga sudah beruban, maka uban itu adalah tanda-tanda kematianmu. Nah itu enggak benar. Wala dalila ala anna syaiba ismuhun nadhir, itu juga enggak ada dalil bahwasannya uban itu dinamakan sebagai nadhir. Wa aidan an-nadhiru takumu bi hujjah, dan juga sebagai bantahan lagi, an-nadhir pemberi peringatan itu bisa menegakkan hujjah, menjadi tegak hujjah. Kalau sudah datang nadhir, maka seseorang enggak bisa lagi beralasan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wal hujjatu la taqumu bisyaib, sedangkan hujjah itu tidaklah tegak dengan adanya uban. Kalau orang beruban pun, kalau enggak tahu apa-apa, kalau dia itu adalah termasuk ahlul a'dzar, maka ini juga enggak tegak padanya hujjah. Jadi tafsir bahwasannya an-nadhir itu adalah uban, ini enggak benar. Fa tafsiru asy-syaib annahu an-nadhir hadza ghalat, maka tafsir syaib itu adalah uban, itu adalah sebagai nadhir dalam ayat ini, hadza ghalat, ini enggak benar. Qala hariyun bil abdi an yabqa fi ghayatil khaufi wal wajal. Sepantasnya sangat dianjurkan sekali, hariyun maknanya sangat ditekankan sekali, bagi seorang hamba untuk senantiasa merasa takut dan merasa cemas. Merasa takut dari kematian itu bukan berarti kematian itu menghancurkan kehidupanmu, bukan. Tapi itu hanya untuk memutus ketergantunganmu terhadap dunia. Itu harus difahami. Mengingat mati bukan berarti itu menghancurkan kehidupanmu, kemudian gak mau kerja, gak mau apa, gak mau menyongsong masa depan, gak punya harapan, ah saya mau mati, saya mau mati. Enggak. Tapi mengingat mati itu supaya engkau tidak terlalu ketergantungan, tidak kecanduan dengan dunia. Itu aja. Karena sebagian orang kalau ingat mati itu kadang terus malah menjadi gak mau hidup, putus asa dari kehidupan. Itu malah salah. Ingat mati itu seharusnya semangat, malah semangat untuk mencari bekal. Ada orang, sebagian orang kalau sudah ingat takut mati, mimpi ini, mimpi itu, kemudian lihat tanda-tanda, ada burung di atas rumahnya, wah itu sudah takut, sudah gak mau ngapa-ngapain, sudah takut malah, takut mati. Takut mati itu seharusnya malah semangat, bukan kok malah dengan berhenti aktivitas gitu. Maka mengingat kematian itu bukan untuk menghancurkan kehidupanmu di dunia ini, tapi untuk memutus keterkaitan dan ketergantungan terhadap kehidupan dunia. Itulah mengingat mati yang benar. Fa inna la yadri mata yatihil maut, karena seorang hamba tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepadanya. Wa ala ayyi halatin yatihil maut, dan di atas keadaan apa dia akan didatangi oleh kematian. Maka takut mati, takut bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu enggak benar. Kita enggak takut mati, kita takut bekal kita enggak cukup, belum cukup. Itu. Kalau kamu takut mati, enggak mau mati, ini jelek. Orang kok enggak mau mati gimana? Ini adalah sifatnya Yahud. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah. Mereka itu ingin diberi umur 1000 tahun. Seorang mukmin enggak gitu. Seorang mukmin itu rindu Allah subhanahu wa ta'ala. rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, cuma karena dia menyaksikan dari perbuatannya yang masih belum pantas, belum dikira pantas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun masih segan untuk mati. Maka enggak boleh seorang membenci kematian, ya enggak boleh. Atau enggak mau mati, enggak boleh. Atau takut mati, enggak mau mati, enggak boleh. Seorang harus rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus mau mati, harus merindukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa seorang minta dipanjangkan umurnya di atas ketaatan, enggak apa-apa. Maka berdoalah, Allahumma atil umri ala ta'atik, ya Allah panjangkanlah umurku di atas ketaatan kepadamu. Enggak apa-apa. Dia berharap berumur panjang supaya bisa menikmati masa-masa tua dalam ketaatan. Karena dia sadar masa mudanya hancur-hancuran. Maka ia berharap masih diberi kesempatan untuk menikmati masa-masa tua dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Itulah harapan kita, ya ikhwan. Kita berharap diberi masa tua itu untuk itu. Untuk bisa menikmati masa-masa di saat syahwat itu lemah. Di saat keinginan dan hasrat hawa nafsu itu melemah. Itu kita pengin sekali mendapatkan hari yang seperti itu. Bukan hanya sekedar ingin panjang umur. Kalau cuma sekedar ingin panjang umur, tua tapi keladi, ini adalah buruk. Jangan sampai berharap seperti itu. Maka kalau doa panjang umur, hendaknya disertai dengan amalan yang soleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Siapa yang ingin umurnya tua, sampai tua? Siapa? Ada yang pengen mati muda? Gak kelem. Pengen mati tua, virus. Ya, pengen tua. Cuma pengen tua tak? Ya kalau dibuat besok tua gitu mau? Gak mau. Maka itu ya ikhwan, kalau berharap diberi masa tua itu maksudnya adalah untuk menikmati dan mencicipi hari-hari santai, hari-hari damai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa muda kan penuh dengan kecamuk. Penuh dengan peperangan. Hari-hari yang penuh dengan pertempuran. Tapi kalau masa tua, menikmati masa tua, masa indah, masa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang enggak pengin? Kita melihat kalau ada orang tua, sudah tua, kemudian pergi ke masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak pengin? Siapa yang enggak ingin seperti itu? Maka itulah ikhwan yang diharapkan dari masa tua. Jadi kalau berharap masa tua itu jangan cuma berharap masa tua doang, tapi berharaplah dari mengharapkan masa tua tadi adalah untuk menikmati masa-masa pensiun dari peperangan dengan hawa nafsu. Ingin mencicipi dan merasakan hari-hari yang damai, hari-hari yang tenang, tidak lagi bergelut dengan diri sendiri. Karena di masa-masa tua itu syahwat sudah mulai lemah, hasrat sudah mulai lemah. Itu kalau seorang yang muwaffaq, seorang yang diberi taufik, semakin tua semakin mundur dari dunia. Itu rumusnya. Rumus taufik, seorang mendapatkan taufik adalah semakin tua semakin mundur dari dunia. Itu ya kawan. Kalau orang seperti itu, berarti insya Allah muwafaq. Dulu semangat, dulu penghasilannya banyak, kerja giat. Kemudian umurnya sudah mulai mundur, kerjanya juga sudah mulai sedikit. Sedikit-sedikit disusun untuk hari tua, pensiunan. Kemudian setelah itu pensiun, santai, udah enggak lagi carut-marut dengan dunia. Itu ya ikhwan, itulah kita yang ingin seperti itu. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, supaya kita bisa menikmati masa-masa tua dalam taat. Wal yakun ahamma syai'in indaka ayyuhal muslim, dan hendaknya perkara yang paling penting di sisimu wahai seorang muslim, an ya'tiyakal mautu wa anta ala khatimatin thayyibah, itulah yang paling penting, yaitu kematian datang kepadamu dan engkau berada di atas khatimah thayyibah, penutup usia yang paling, penutup yang bagus. Semoga usia kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dan ingat, hari di mana kamu meninggal, itulah hari syaitan yang akan mengerahkan segala kekuatannya pada hari itu. Faham? Hari di mana kamu meninggal, itu adalah hari syaitan di mana dia mengerahkan kekuatannya yang paling besar. Kenapa? Karena itu adalah hari terakhir ia bertengkar denganmu. Itulah hari terakhirnya untuk menyesatkanmu. Maka syaitan akan berupaya sekuat mungkin untuk menghancurkanmu di hari terakhirmu. Makanya ikhwan, itu hari-hari yang paling berharga kita adalah hari ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang dalam sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah hari yang paling mengerikan, itulah yang paling penting dalam hidup kita. Karena syaitan juga akan mengerahkan bala tentaranya yang paling kuat. Dia bilang, kalian sudah gagal menergelincirkan dia selama ini, maka jangan sampai sekarang gagal. Nah gitu. Karena adalah pertempuran terakhirnya. Maka untuk menghadapi hari tersebut, itu juga butuh hari-hari sekarang ini, supaya engkau bisa mati husnul khotimah. Maka hari-harimu yang biasa seperti ini juga lakukanlah di atas ketaatan, supaya hari terakhirmu juga menjadi baik. Karena salah satu cara supaya mendapatkan husnul khotimah adalah dengan membiasakan beramal baik di hari-hari biasa. Perhatikan. Cop. Itu ya ikhwan. Yadi kalmautu qad asalakallahu bi'amal, datang kepadamu kematian dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikanmu madu, membuat memaduimu dengan amalan-amalan soleh. Apa kemarin tafsirnya dimadui oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang masih ingat? Apa tafsirnya dimadui sama Allah Subhanahu wa taala? Apa di? Apa maknanya dikasih madu sama Allah Subhanahu wa taala? Apa Muhammad? Lupa. Apa maknanya qad asalaka Allah, Allah memberikanmu madu? Ayo, apa maknanya? Apa maknanya, Dul? Jadi dimadui oleh Allah Subhanahu wa taala itu maknanya Allah akan memberimu amalan baik sebelum kau meninggal. Jadi kamu jadi baik. Jadi manis padahal sebelumnya pahit kamu itu. Amalanmu buruk. Banyak keburukan-keburukan, tapi Allah Subhanahu wa taala membuat memberikan kasih sayangnya sehingga sebelum mati engkau diberikan amalan-amalan baik sehingga engkau pun menjadi seperti madu. Dimaniskan padahal aslinya kamu itu pahit. Gitu loh. Dimaniskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal. Alangkah bahagianya seseorang yang mendapatkan seperti ini. Selama hidupnya mungkin ia dirasa pahit. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tahu di dalam bintik hatinya yang paling kecil ada kebaikan, maka Allah pun berikan kebaikan sehingga Allah maniskan dia sebelum mati. Dimaniskan oleh Allah sebelum mati. Bi a'malin shalihah, dengan amalan-amalan soleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan asalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Amr ibnul Hamuk atau Hamik. Ini adalah hadisnya Amr ibnul Hamik. Dan juga Abu Inabah dan juga Aisyah datang dari hadisnya. Siapa tadi? Amr ibnul Hamik. Juga hadisnya Abu Inabah dan juga hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anhum. Hadisnya siapa tadi? Hadisnya siapa Ali? Hadisnya siapa ini? Idza ahabballahu abdan asalah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan maniskan dia. Allah akan memadukan dia. Hadisnya siapa? Nah, enggak ditulis. Terus buat apa saya ngomong? Hadisnya siapa, Mat? Amin. Amr bin Hamik. Dan juga hadisnya Abu Inabah. Dan juga hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah. Kalau kemarin kan yang di Adabul Mufrad itu kan asalahu itu kan apabila seorang hamba sakit kan gitu. Kalau ini lebih umum lagi, apabila Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan maniskan dia. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah. Apa maknanya itu wahai Rasulullah? Qala yuyassiru lahu amalan sholihan qabla mautih. Allah akan mudahkan bagi dia amalan soleh sebelum matinya. Fayakbiduhu alaih. Kemudian Allah mencabutnya di atas amalan soleh tersebut. Itu mana asalah. Maka seorang hamba terkadang ada yang seumur hidupnya mungkin dilihat buruk, nampak buruk, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam hatinya ada kebaikan, maka Allah berikan dia husnul khotimah. Ada juga yang sepanjang umurnya nampaknya baik, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tahu dalam hatinya keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia su'ul khotimah wal iyadu billah. Dan yang banyak adalah orang yang sepanjang hidupnya baik, insya Allah matinya juga baik. Itu yang sering, itu yang banyak. Sepanjang hidupnya jelek, matinya juga jelek. Itu yang banyak. Faham? Jadi keadaan manusia itu ada empat. Sepanjang hidupnya baik, maka dia juga insya Allah akan mati baik. Sepanjang hidupnya buruk, seringnya ya mati buruk. Itu keadaan yang Pak yang aghlabi. Ada juga keadaan kadang Allah Subhanahu wa taala merubah. Seumur hidupnya buruk, nampaknya buruk di mata kita, tapi ternyata dalam hatinya ada kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala matikan dia di atas kebaikan tersebut. Dan ada juga yang sepanjang hidupnya itu baik, nampak baik, ternyata semua itu Allah Subhanahu wa taala tahu yang lain. Semua amalannya itu adalah riya misalnya dan tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun berikan dia su'ul khatimah. Maka itu empat keadaan manusia. Dua yang aghlab yang sering dan dua yang kadang terjadi. Biar manusia enggak bingung. Kadang ada orang bingung, kadang sering beralasan, ada juga yang seumur hidupnya baik, buruk, jadi baik. Ada juga yang seumur hidupnya baik, jadi buruk. Itu keadaan yang jarang. Yang sering itu ya, kalau orang itu sepanjang hidupnya baik, ya insya Allah khotimahnya baik. Husnul khotimah. Kalau sepanjang hidupnya buruk, ya dia juga akan mati dalam keadaan buruk. Itu sebagai penjelasan terhadap hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang terkadang seseorang kata dalam hadis tersebut sudah mau mendekati surga, tinggal satu jengkal. Tapi dia kemudian ditutup dengan su'ul khatimah, melakukan amalannya ahlun nar, maka dia pun masuk neraka. Ada juga yang mengamalkan amalannya penghuni neraka sampai tidak tersisa kecuali satu jengkal dengan neraka. Kemudian Allah tahu kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buat dia melakukan amalan ahlu surga, kemudian dia pun masuk surga. Itu adalah keadaan yang jarang. Yang seringnya ya yang orang yang melakukan amalan baik ya insyaallah akan mati dalam keadaan baik. Yang melakukan amalan buruk ya mati dalam keadaan amalan buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan perbuatan baik. Mafhum? Itu. Biar enggak bingung. Lah manusia itu kadang milih yang jarang. Pengennya apa? Pengennya seumur hidupnya pengen dihabiskan dalam keburukan, terus nanti dapat keajaiban, mau mati melakukan kebaikan, terus masuk surga. Nah kok enak milih enak etok? Kok enak sekali mau milih enaknya saja. Seumur hidupnya dilakukan melakukan keburukan, pas mati njaluk mati api. Dari mana? Tidak bisa. Ilan ya Allah. Kalau fi nuskhah ghasalahu. Dalam nuskhah yang lain ghasalah. Wasawabu asalah. Syekh ya merojihkan asalah. Bukan ghasalah. Kemarin kita sebutkan apa? Dua-duanya ada ghasalah dan juga asalah. Kalau yang masalah sakit. Hadisnya siapa kemarin itu? Anas atau Abu Hurairah dalam Adabul Mufrad itu masalah sakit itu loh. Kalau ini bukan masalah sakit, ini adalah secara umum. Hadisnya Amr ibn al-Hamik dan juga Abi Inabah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhum. Wasawabu asalah ay yakunu haluhu thayyiban inda sholihin. Maknanya menjadi manis adalah keadaannya itu menjadi baik di mata para sholihin. Ikhwan nasihat tentang kematian agar seseorang mempersiapkan bekal yang cukup untuk menyambut kematiannya. Jangan sampai salah bekal atau kurang bekal atau bahkan membawakan bekalnya orang lain sebagaimana kita kemarin sebutkan alhamdulillah dalam khutbah Jumat tentang macam-macam bekalnya manusia. Karena kalau sudah salah bekal, gak bisa ditukar, nanti akan menyesal sekali. Pernah menyiapkan sesuatu ternyata yang dipakai bukan itu, ternyata ketinggalan? Pernah sampean di dunia ini sudah berusaha menyiapkan sesuatu tapi ternyata apa? Yang disiapkan ternyata malah ketinggalan? Pernah menyiapkan apa? Saya pernah di Yaman ada kisah Ana dan juga Ustaz Irwan dan juga Ustaz Abu Hanifah dan juga satu teman lagi pernah mengalami kisah yang sangat pahit tentang masalah bekal ini, salah dalam menyiapkan bekal. Tapi waktunya sudah habis, enggak usah diceritakan ya. Jadi waktu hari raya kita biasanya pergi ke gunung, mendaki gunung yang sangat tinggi. Mulai dari kemarin pada pasar terakhir sudah kita siapkan masak-masak, masak nasi, masak ayam yang banyak sekali. Beli Fanta, beli Pepsi, beli pokoknya semuanya dipersiapkan. Untuk apa? Untuk besok pada hari raya kita akan mendaki gunung dan akan makan-makan di atas gunung. Maka kawan-kawan sudah menyiapkan masak ayam, sudah disiapkan sebagus mungkin, seenak mungkin. Bawa bekal semantap mungkin. Akhirnya kita berempat, anak Ustaz Ana dan Ustaz Irwan dan juga Ustaz Abu Hanifah. Kisah ini sampai ramai dulu di orang Indonesia semuanya tahu. Naik gunung, mendaki, berjalan kaki, jauh, naik gunung. Gunung Barokoh, yang gunung yang paling legendaris di Yaman, di Damaj. Maka setelah sampai di atas gunung, kawan-kawan ngajak makan, ayo kita buka bekal kita. Saya bilang jangan dulu. Kita masih cari tempat dulu yang enak. Oh jodek kene sih, kurang enak. Kita akan mencari tempat senyaman dan seindah mungkin. Berangkat lagi, naik lagi. Di sini belum, saya bilang kurang nyaman, kurang indah. Tak carikan tempat yang paling pas, paling teduh di gua. Oh enak sekali. Ah akhirnya perjalanan yang segitu melelahkannya sudah capek, sudah tengah hari pada hari raya Idul Fitri ini. Maka di tempat yang sangat teduh, di gua, sangat indah, di atas gunung. Dengan pikiran yang sangat bahagia karena mau makan. Maka akhirnya dibukalah bekal. Yang sudah disiapkan tadi. Dengan rasa yang lelah, sudah berjalan lama. Ternyata apa ya, Ikhwan? Ayamnya ketinggalan. La ilaha illallah. Itu setelah kita buka dengan penuh semangat, dengan penuh perjalanan yang sudah sampai ditunda-tunda untuk makan di tempat yang paling nyaman. Setelah tahu bahwasanya ayamnya ketinggalan, langsung lemes semua. Jajan juga sudah enggak kemakan, Fanta sudah enggak keminum, enggak keminum semua, sudah enggak kemakan semua. Karena benar-benar kecewa. Sudah berjalan segitu, satu setengah hari berjalan naik gunung. Ketika dibuka, malah yang paling inti, ayamnya malah ketinggalan. Akhirnya semua makanan enggak kemakan, air-air pun langsung dibuang semua. Kita turun lagi dengan penuh kecewa. Itu padahal kekecewaan dunia. Bagaimana kalau seandainya kita merasakan seperti itu ketika kita datang di akhirat nanti? Seberapa dan bagaimana kita akan menyesal ketika perkara yang sudah kita siap-siapkan ternyata malah ketinggalan. Amalan yang kita inginkan, semoga kita bertemu dengan Allah dengan itu, malah ternyata ketinggalan. Itu tadi sebagai contoh kecil bagaimana menyesalnya seseorang ketika sesuatu yang disiapkan malah ketinggalan. Itu antum tanya Ustaz Irwan, gak akan lupa itu insya Allah. Kisah itu yang sangat menyakitkan. Awal datang ke Yaman dulu, itu tahun pertama, Idul Fitri pertama, langsung mengalami kenangan pahit, sampai sekarang gak terlupakan. Ikhwan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.